Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala, dan beliau pun berkata, idza qultu qawlan wa kitabullahi yukhalifu, kalau aku ucapkan satu ucapan dan kitabullah menyelisihi ucapanku, fatruku qawli li kitabillah, maka tinggalkan ucapanku untuk menerima Al-Quran, kitabullah. Qila idza kana qaulur rasul yukhalifu, dikatakan padanya bagaimana kalau ucapan hadis, ucapan Rasulullah yang menyelisihinya. Qala utruku qawli li khabarir rasul, tinggalkan ucapanku untuk berita Nabi atau hadis Nabi SAW. Qila idza kana qaulus sahaba yukhalifu, dikatakan lagi bagaimana kalau ucapan sahabat yang menyelisihi ucapanmu. Qala utruku qawli li qauli sahaba, tinggalkan ucapanku untuk ucapan para sahabat, untuk menerima ucapan sahabat. Ini praktek dari teori yang disebutkan pertama kali. Idza jaa al-Qur'an ala ra'si wal 'ain, idza jaa sunnah ala ra'si wal 'ain, idza jaa as-sahaba ala ra'si wal 'ain. Idza jaa at-tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Karena beliau di masa mereka. Wa qala ar-Rabi' rahimahullah, sami'tu syafi'iyya, aku mendengar ucapan Syafi'i, beliau berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnah, kalau kalian dapati dalam kitabku ada penyelisihan terhadap sunnah, sunnah Rasulullah SAW, fakhudu sunnata Rasulillah, maka ambillah sunnah Rasulullah SAW, wada'u ma qultu, maka tinggalkanlah apa yang aku katakan. Wa qala, idza sahha al-hadithu bima yukhalif qawli fadribu biqawli al-ha'id atau 'ard al-ha'id, jika telah sahih hadis dengan sesuatu yang menyelisihi ucapanku, fadribu biqawli 'ard al-ha'id, maka lemparkanlah ucapanku ke dinding. Kata masih Imam Syafi'i rahimahullah, kalau telah sahih hadis maka terima hadis itu, tinggalkan ucapanku yang menyelisihinya. Bisa jadi aku mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar, bisa jadi aku mengucapkannya dalam keadaan begini dan begitu. Beliau ucapkan dalam riwayat lain seperti itu. Fa inna aqli qad dhahab, dalam riwayat. Bisa jadi aku waktu itu dalam keadaan akalku sedang tidak hadir dan sedang ngelambiar. Rahimahullah, padahal beliau alim, imam. Wa qala Malik, pertama Abu Hanifah, kedua Asy-Syafi'i, ketiga Malik rahimahumullah. Qulu ahadin yu'khad min qawlihi wa yusrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat illa sahib hadzal qabr. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan orang yang dikubur ini, karena beliau di Masjid Nabawi dan beliau di dekat makbarah kuburan Rasulullah, maka beliau menyatakan illa sahib hadzal qabr, kecuali ucapan orang yang dikubur di sini, yakni Rasulullah SAW. Wa taqaddama lahu mithlu dzalik, dan telah lewat yang seperti itu. Fala udhra li muqallidin ba'da hadza, maka tidak ada udzur, tidak ada alasan apapun bagi seorang muqallid setelah ucapan ini. Mau taklid pada Imam Ahmad, Imam Ahmad melarang. Taklid pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i melarang. Taklid pada Imam Malik, Imam Malik melarang. Atau taklid kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah juga melarang. Kalau kalian benar-benar mengikuti para a'immah, maka jangan taklid pada mereka. Walau istaqsayna kalam al-ulama, kalau kita kumpulkan seluruh ucapan para ulama, fi hadza, dalam masalah ini, la kharaja bina amma qasadnahu min al-ikhtisar, niscaya kita akan keluar dari tujuan kita, yaitu meringkas dan membahas masalah kitab tauhid. Akan ganti kitabnya jadi kitab wujubul ittiba wa dhammul ibtida', atau wujubul iqtida' wa dhammut taqlid. Akan segini juga mungkin, atau lebih, karena akal ulama sangat banyaknya. dari zaman ke zaman. Qala qawluhu la'allahu idza radda ba'd qawlihi ay qala ar-rasul an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlak. Tadi baru sebutkan Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Malik, ya, baru tiga. Imam Ahmad belum sebutkan. Mengapa enggak disebut? Yang sedang kita bahas ucapan Imam Ahmad, barakallahu. Jangan lupa itu. Yang sedang kita bahas ucapan Imam Ahmad. Apa itu? Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu thumma yadhhabuna ila ra'yi Sufyan ila akhirih. Di antara ucapannya beliau berkata, la'allahu idza radda ba'd qawlihi. Karena dikhawatirkan kalau dia menolak beberapa ucapan Nabi, an yaqa' fi qalbihi syai'un min az-zayg, akan terjerumus, akan terjatuh dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, fayahlak atau fayahlik, akan binasa. Ya, ini menerangkan makna ayat Allah Subhanahu wa taala, falyahdhar alladziina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah. Hati-hatilah. Siapa yang menyelisihi ucapan Nabi akan tertimpa fitnah. Adadri mal fitnah? Al-fitnah tu syirik. Kemudian beliau berkata, bisa jadi orang meninggalkan ucapan Nabi, akhirnya hatinya ada sesuatu dari penyimpangan, kemudian ujung-ujungnya binasa. Nabbaha rahimahullah. Maka Imam Ahmad di sini memperingatkan, anna raddu anna radda qawli ar-rasul sababun li zayghil qalbi. Beliau mengingatkan bahwa menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebabkan penyimpangan hati. Sababun li zayghil qulub. Menyebabkan penyimpangan qalb. Wa dzalika huwal halak. Dan itulah yang dimaksud kebinasaan fid dunya wal akhirah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Karena mereka menyimpang, Allah simpangkan mereka. Mereka dulu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka menyimpang. Sama dengan wa man yushaqiq. Yushaqiq juga maknanya menyimpang, memisahkan diri dari sunnah. Nuwallihi ma tawalla. Apa lagi? Hah? Amkul. Ada lagi yang semakna dengan ini? Dalam ayat ada beberapa ayat yang semirip dengan ini. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan. Ketika mereka menolak, Allah sesatkan. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara akibat dosa yang paling berbahaya adalah membawa pada dosa berikutnya. Dosa itu memiliki syurur. Setiap dosa penyelisihan terhadap sunnah memiliki kejelekan, kejelekan, kejelekan, kejelekan. Dan cukup sebagai kejelekan. Dan cukup untuk ditinggalkan hanya karena khawatir satu kejelekan. Yaitu dosa tersebut membawa pada dosa yang berikutnya. Dosa berikutnya membawa pada dosa yang berikutnya. Dosa berikutnya membawa pada dosa yang berikutnya. Meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah, meremehkan sunnah. Menafikan sunnah, sombong dengan ra'yu. Sombong dengan ra'yu, memusuhi ahlu sunnah. Memusuhi ahlu sunnah, menyimpang. Tambah jauh, tambah jauh. Sampai ujung-ujungnya, berbaris bersama orang kafir, memusuhi ahlu sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah enggak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi ma'na qawlihi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, qala fa idza kana Al-mukhalifu an amrihi qad huddira minal kufri wasyirk. Kalau orang yang menyelisihi tadi sudah diperingatkan dari kekafiran dan kesyirikan. Aw minal adzabil alim, atau diperingatkan dengan adab yang pedih. Dalla ala annahu qad yakunu mufdiyan ilal kufur. Berarti qad yakun penyelisihan terhadap sunnah tadi qad yakun mufdiyan ilal kufur. Berarti menyelisihi sunnah itu akan menyebabkan seseorang jadi kufur. Sehingga kebid'ahan dikatakan baridul kufri, jembatan kekafiran, atau langkah mendekat kekafiran. Karena barid itu adalah makna jarak. Baridul kufur, jarak satu barid ke arah kekafiran. Berbuat lagi, jarak satu barid lagi mendekat kepada kekafiran. Wahlu majarra, sampai jatuh ke dalam kesyirikan yang hakiki. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma'lumun anna ifdha'ahu ila al-'adzabi huwa mujarrad fi'lil ma'siyah. Sudah diketahui bersama bahwa terlemparnya dia ke dalam azab itu hanya karena maksiatnya. Berarti ifdha'uhu ila al-kufur, berarti terlemparnya ke dalam kekafiran itu adalah akibat lain selain ancaman azab. Apa ancamannya wa man yushaqiq? Nuwallihi ma tawalla dan nuslihi jahannam. Baik, sekarang yang bersama kita, falyahdhar alladziina yukhalifuna an amri. Berarti mukhalafah ar-rasul, mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah. Apa ancamannya? An tusibahum fitnah atau yusibahum adabun alim. Maka adabun alimun mujarrad mukhalafatuhu walau kana ma'siyah, hanya karena penyelisihannya, walaupun nilainya sebatas maksiat, sudah terancam dengan adabin alim. Tetapi fitnah ini ancaman berikutnya di dunia, terancam dengan ancaman adab. Kalaupun masih berbentuk maksiat, engkau sudah terancam azab. Tetapi yang lebih mengerikan lagi, engkau terancam dengan ancaman fitnah. Atadri mal fitnah? Al-fitnah asyirik wal-kufur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kalau diancam oleh Allah, kamu hati-hati nanti tertimpa fitnah, tertimpa kekafiran, tertimpa kesyirikan. Maknanya, perbuatan kamu menyelisihi sunnah bisa sampai kepada syirik, bisa sampai kepada kufur. Barakallahu fikum. Dan itu ancaman yang mengerikan. Barakallahu fikum. Fa ifdahu ila al-kufri innama huwa lamma yaqtarin bihi min al-istighfaf. Kapan seseorang jatuh ke dalam kekufuran padahal bentuknya menyelisihi sunnah? Kalau sudah jatuh kepada istighfaf, meremehkan sunnah. Pertama, dia meninggalkan sunnah. Orang mengerjakan, dia gak mengerjakan. Orang semangat, dia gak semangat. Orang menyebutkan, ini sunnah, dia menjawab, itu kan gak wajib. Seperti jawaban politikus kemarin. Itu kan gak wajib. Iya sih, gak wajib. Awalnya. Ya gak apa-apa dong saya meninggalkan. Ternyata, meningkat, beberapa waktu berikutnya, bahasanya sudah lain. Ngapain kamu ngerjakan sunnah seperti itu? Enggak wajib aja kok, sudah ada kalimat ngapain ngerjakan sunnah. Itu sudah meremehkan. Mulai tambah dekat pada kekufuran. Suatu saat terjatuh dalam istighfaf fi haqqil amir. Meremehkan yang menyuruh. Ada apa sih? Nabi pakai nyuruh-nyuruh beginian segala. Ini sudah kurang ajar, sudah kufur. Ngapain sih nyuruh pakai pakaian haji harus di atas mata kaki? Yang penting kan sholatnya khusyuk. Mau pakaian bawah mata kaki, di atas mata kaki, ngapain disuruh begini? Ngapain suruh melihara jenggot? Kelihatan jelek, kelihatan tidak begini, tidak begitu. Kelihatan kotor ila akhirnya. Sudah mulai istihza. Ini sudah masuk dalam kekufuran. Walaupun belum dikatakan orangnya kafir, kecuali setelah qiyamul hujjah. Tetapi ini sudah perbuatannya sudah kufur. sudah masuk pada ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menjadikan bahan tertawaan? Jangan cari-cari alasan kalian telah kufur setelah iman kalian. Akafi bihadzal qadr barakallahu fikum subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.